Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 6 Januari 2018 dibacakan Ardiansyah. Tugas sipir juga terlibat pembakaran di LP Banda Aceh. Napi pemicu kerusuhan huni kamar mewah di LP Banda Aceh. Wakapolda Aceh dan Kapolresta Banda Aceh dimutasi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lux Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kerusuhan hingga pembakaran yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Banda Aceh di Kampung Bineblang, Lambaru, Aceh Besar, Kamis kemarin ternyata melibatkan oknum sipir. Saat ini salah satu oknum sipir yang terlibat telah diamankan oleh polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi Tir Saladin, mengatakan bahwa dalam kerusuhan itu, dua oknum sipir LP setempat ikut terlibat bersama-sama dengan narapidana. Kedua sipir itu berinisial S dan M, namun saat ini yang telah diamankan S, sedangkan M masih diburu polisi. Ia mengatakan bahwa saat kerusuhan kemarin terjadi, S ikut melakukan pengerusakan. Ia berperan membawa satu unit mobil penerangan milik Polresta Banda Aceh ke area ruang tahanan, hingga akhirnya mobil tersebut dibakar. Oknum sipir itu juga disinyalir ikut terlibat terkait masuknya ganja hingga sabu ke dalam LP Lambaru. Dalam pemeriksaan ruang tahanan kemarin, petugas menemukan ganja kering 1 kg, 10 paket sabu, bong, laptop, telepon genggam, senjata tajam, hingga pohon ganja yang ditanam di dalam penjara tersebut. Kepala LP Kelas 2A Banda Aceh, Endang Lintang, mengatakan sejak penangkapan Gun, pihak LP dan Polresta Banda Aceh telah berkomitmen bahwa semua pelanggaran akan dibongkar dan akan ditertibkan sesuai aturan. Sebab selama ini pelanggaran telah terlanjur banyak terjadi di penjara tersebut. Sudarlun, dalam pemeriksaan ruang tahanan usai kerusuhan, petugas menemukan sebuah kamar mewah di dalam LP Kelas 2A Banda Aceh di Lambaru. Kamar nomor 1 itu ditempati oleh Gun, narapidana kasus narkoba yang ikut menjadi biang kerusuhan. Di dalam kamar tersebut, polisi menemukan tempat tidur, spring bed, televisi LED, magicom, lemari, laptop, hingga AC portable. Berdasarkan foto yang beredar, kamar itu memang tampak mewah karena semua lantai dilapisi dengan karpet. Selain itu, kamar disekat ke dalam dua bagian dengan bagian belakang sebagai tempat barang dan kamar mandi, lalu di bagian depan sebagai tempat tidur. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi T. Saladin, mengatakan Gun merupakan warga Aceh yang terjerat kasus narkoba dengan hukuman 15 tahun penjara. Ia napi yang sebelumnya dipindahkan dari Lampung ke Banda Aceh. Gun menjadi salah satu napi yang dijemput oleh polisi untuk dipindahkan ke LP Kelas 1A Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Namun ia menolak dipindahkan sehingga memprovokasi napi lain dan akhirnya terjadi kerusuhan yang berujung pembakaran. Alasan polisi memindahkan Gun ke Tanjung Gusta karena yang bersangkutan sering berbuat ulah dan menjadi orang yang berpengaruh di LP tersebut. Apalagi beberapa waktu lalu Kapolresta Banda Aceh mengaku pernah menangkap Gun saat berada di luar LP. Polisi telah menahan sebanyak 33 napi yang terlibat dalam kerusuhan dan kepemilikan narkoba. Saat ini mereka masih diperiksa di Mapolda Aceh. Sudarlun, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melakukan pergantian sejumlah perwira tinggi dan menengah di beberapa daerah di Indonesia. Jajaran Polda Aceh juga menjadi bagian mutasi tersebut. Di antaranya Wakapolda Aceh dan Kapolresta Banda Aceh yang ikut dimutasi. Berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 5 Januari 2018, Wakapolda Aceh Brigjen Polisi Dr. Andes Bambang Sucahyo dimutasi sebagai Pati di Mabes Polri dengan penugasan pada kantor Kemenko Polhukam sebagai Kabid Penanganan Kejahatan Kekayaan Negara. Posisi Bambang digantikan Brigjen Polisi Dr. Andes Suprianto Tadah yang sebelumnya menjabat Kabid Penanganan Kejahatan Kekayaan Negara. Dalam surat telegram itu juga terdapat nama sejumlah pejabat di lingkungan Polda Aceh yang dimutasi. Di antaranya Kombes Polisi Dr. Andes Marisan Kabit TI Polda Aceh dimutasikan sebagai Pamen Polda Aceh. Posisi yang ditinggalkan Kombes Marisan selanjutnya diisi oleh Kombes Polisi T. Saladin SH yang sebelumnya memangku jabatan Kapolresta Banda Aceh. Kemudian untuk posisi Kapolresta Banda Aceh, ditunjuk AKBP Trisno Rianto SH yang dulunya memangku jabatan Kabak Binkar Biru SDM Polda Aceh. Sudarlun, dana sertifikasi ribuan guru Aceh Utara pada tahun 2015 tidak wajib dibayar jika sisa dana sertifikasi 2016 tidak mencukupi untuk melunasinya. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Saifullah, menyikapi laporan Kobar GB Aceh ke Polres Aceh Utara terkait dugaan penggelapan dana sertifikasi 6.000 guru di Aceh Utara tahun 2015 sebesar 10 miliar rupiah. Saifullah menjelaskan dana sertifikasi yang belum dibayarkan bukan 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2015 seperti yang dituding Kobar GB, namun hanya sekitar 6 bulan atau kurun waktu Juli hingga Desember 2015. Karenanya Pemkab menyatakan akan mengambil sikap terhadap Kobar GB Aceh. Ia menyebutkan rapel gaji dengan sertifikasi berbeda. Jika rapel gaji wajib dibayar karena mengikat, sedangkan sertifikasi tidak mengikat karena bantuan. Selain itu, dalam rakor dengan kementerian di Batam beberapa waktu lalu, pihak kementerian menyebut pembayaran merupakan kebijakan dari pemerintah setempat. Artinya dana sertifikasi 2015 dapat dibayarkan jika memang cukup dana pada tahun 2016. Saifullah mengatakan jumlah dana sertifikasi untuk guru tahun 2015 9,7 miliar rupiah. Namun karena dananya tak cukup untuk semua guru sehingga tidak dibayarkan, dan ini sesuai dengan yang disampaikan pihak kementerian. Ia menuding Kobar GB Aceh salah mendapat data. Oleh sebab itu, Pemkab Aceh Utara dalam waktu dekat akan mengambil sikap hukum terhadap Kobar GB Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kawanan gajah liar berjumlah 21 ekor di Kecamatan Pinturi Megayo, Bener Meriah berhasil digiring ke kawasan hutan pada Jumat dini hari kemarin. Penggiringan dilakukan selama 2 pekan oleh tim Conservation Response Unit atau CRU Krung Pesangan dan dibantu tim relawan. Camat Pinturi Megayo Iwan Pasha mengatakan rombongan terakhir kawanan gajah telah berhasil digiring ke hutan Jumat dini hari. Penggiringan ini dilakukan hingga menuju ke arah Pantan Lah dan Karang Ampar yang berada di wilayah pedalaman hutan Bener Meriah dengan melewati wilayah Kampung Menderek, tepatnya di dekat lokasi Galian C. Iwan Pasa mengatakan penggiringan gajah liar sudah berlangsung 2 pekan. Usaha penggiringan ini membuahkan hasil berkat kerjasama tim. Padahal kawanan gajah tersebut sebelumnya sangat sulit dihalau karena terdapat induk yang sedang melahirkan anaknya. Tim CRU yang dibantu relawan dari tim 8 dan bersama masyarakat berhasil membuat kawanan gajah untuk tidak terpencar. Iwan menambahkan untuk saat ini pihaknya telah melakukan perbaikan barrier atau parit isolasi yang diperkirakan sebagai pintu masuk gajah liar ke pemukiman warga di Kecamatan Pintu Rimegayo. Sudarlun, ratusan warga mengepung pelaku jambret yang diduga bersembunyi di bawah jembatan Lamnyong, Gampung Lam Gugup, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh, Jumat dini hari. Ternyata penjambret tas milik Nur Hafizah, 19 tahun, mahasiswi UIN Araniri itu berhasil kabur melewati jalan bantaran sungai Gampung Rukoh, tembus ke Kerungcut Aceh Besar. Kapolsek Syah Kuala AKP Ashari mengatakan aksi penjambretan yang terjadi Kamis malam kemarin menimpa Nur Hafizah, 19 tahun, mahasiswa UIN Araniri yang tinggal di perumahan Darun Nisa Blangkrung, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Korban mengaku penjambret yang menarik dompet miliknya itu berhasil kabur melewati jalan bantaran sungai Gampung Rukoh, tembus ke Kerungcut. Jadi tidak ada penjambret yang sembunyi di bawah jembatan Lamnyong. Korban yang menaiki sepeda motor bersama teman wanitanya saat itu mengaku sempat mengejar pelaku, tapi mereka jatuh. Bahkan akibat terjatuh, tangan korban patah. AKP Asyari menyebutkan Babin Kam Tip Mas Polsek Brigadir Muzamil dan Bribka Yanif ikut mencari pelaku yang saat itu disinyalir lari ke bawah jembatan. Belakangan baru diketahui pelaku telah diluan kabur sesaat setelah melakukan aksinya. Sudarlun, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh saat ini sedang gencar menertibkan tempat usaha yang mengkafling area parkir di depan usaha. sebab lahan yang berada di depan usaha atau pertokoan menjadi milik publik sehingga tidak bisa dibatasi pemanfaatannya. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Banda Aceh Zubir mengatakan, selama ini banyak toko maupun usaha yang memakai pamflet larangan parkir di depan usaha jika bukan pelanggannya, sehingga kondisi menyebabkan kekacauan parkir di area publik. Sehingga sejak beberapa bulan terakhir mereka rutin melakukan penertiban dengan menyita pamflet larangan parkir tersebut. Sebagian besar masalah tersebut ditemui di kawasan Penayung, bahkan terakhir pada Kamis kemarin petugas melakukan penertiban di Setui Banda Aceh. Menurut Zubir, area di depan garis sepadan bangunan sudah menjadi milik umum, bukan lagi milik pemilik toko. Sehingga area itu menjadi lahan parkir dan jalur pejalan toko. Ketentuan itu telah diatur dalam Perwal nomor 44 2010 tentang standar teknik penataan gedung di Banda Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 6 Januari 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudahlun, wassalamualaikum.